untuk Kompak Community. Hidup Kompak, hidup Kompak, hidup Kompak. Tasya Rusmala, Akila, Akila, Akila. Kita goyang Kompak. Thank you. Tepuk tangannya mana dulu dong buat Kompak Community di sini. Wow.